Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yang masih dengan kitab Halil Arwah ila Biladil Afrah yang merupakan yang buah karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau ya menjelaskan ya tentang hakikat surga dan juga berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Melanjutkan ya kajian yang lalu ya, sampai kita pada bab yang ke-23, al-babu tsalitsu wal 20 fi khalqi rabbi tabaraka wa ta'ala ba'd al-jinani bi yadihi wa ghasiha bi yadihi tafdilan laha 'ala sa'iril jinnat 'ala sa'iril jannat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebagian surga langsung dengan tangan Allah yang Maha Mulia ya, langsung sebagian surga langsung Allah ciptakan, dan Allah langsung menanamkan ya, tanamannya, pohonnya langsung dengan tangannya. Tafdilan laha, dalam rangka Allah lebihkan sebagian surga tersebut ya, di atas derajat surga yang lainnya. Ya. Kata Hafiz Ibnu Qayyim dalam bab ini, wa qad ittakhadha ar-rabbu ta'ala min al-jannati daran istafaha li nafsihi. Ya, Allah telah jadikan ya surga-surga tersebut ya sebagai negeri-negeri yang pilihan. Ya, yang Allah pilih, wa khassaha bil qurbi min arsyhi, ya, dan Allah dekatkan surga tersebut dengan arsy-Nya, wa gharasaha bi yadihi fa hiya sayyidatul jinan, ya, bahkan Allah tanamkan ya tanaman yang pepohonannya langsung dengan tangannya, ya, maka itu adalah penghulunya para surga, yakni surga yang spesial, surga yang khusus lebih daripada surga yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu yakhtaru min kulli naw'in a'lahu wa afdalahu. Ya, maka Allah ya dari setiap jenis Allah pilihkan yang paling tinggi, yang paling mulia. Ya. Yani beliau membawakan mukadimah dahulu bahwa segala sesuatu itu ada tingkatan yang paling tingginya. Ya, ada tingkatan yang paling utama, ada tingkatan yang paling afdal. Ya, kama ikhtara minal malaikati Jibril. Allah pilih Jibril dari sekalian para malaikat. Wa minal bashari Muhammadan. Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekalian manusia, maka demikian pula surga. Ya, surga itu ada surga pilihan Allah, lebih dari surga yang lainnya. Yaitu surga yang Allah langsung ciptakan ya dengan tangannya. Yang ini sebagaimana ya dibawakan riwayatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim di halaman 214. Ya, di halaman 214 yang awal sanadnya dari halaman 213 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha banal firdausa bi yadihi wa hadaraha ala kulli musyrikin wa kulli mudmini khamrin sikirin. Bahwasanya ya Allah menciptakan surga Firdaus, ya sudah kita bahas di bahasan yang lalu, surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Ya, atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bangun surga Firdaus biyadihi. Ya, dengan tangannya. Ya, tentu saja Ahlus Sunnah ya mengisbat sifatul yad. Ya, isbat sifatul yad, sifat ya yadun lillah, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, la yushbihu aidil makhluqin. Tentu saja tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lebihkan Nabi Adam. Ya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan langsung dengan tanganku. Ya, lalu kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir tersebut, Al-Imam At-Tabari jelaskan beberapa makhluk yang Allah ciptakan spesial. Ya, Allah ciptakan spesial langsung dengan tangan Allah yang Maha Mulia, bukan dengan kalimat kun. Ya, itu ada beberapa makhluk yang spesial seperti itu. Di antara Nabi Adam alaihissalam, ya, dan di antara adalah ya surga, ya, sebagian jenis surga, dan nanti disebutkan beberapa riwayat yang lainnya. Ya, di antara surga Firdaus, ya Allah bangun ya dengan langsung dengan tangannya. Wa hadaraha ala kulli musyrikin. Dan Allah ya mengharamkan surga jenis ini bagi setiap musyrik. Wa kulli mudkhinin khamrin sikirin, dan setiap orang yang ya suka mabuk minum khamar. Ya, namun hadis ini diriwayatkan oleh ya Imam Tamam dalam Fawaidnya. ya, dan juga Al-Imam Abu Nu'aim dalam Sifatul Jannah, Imam Abu Nu'aim katakan gharibun min hadithi Daud an Anas, ya, ini hadis yang gharib, ya, dari riwayat Daud dari anak, yakni Daud bin Abi Hindin. Daud bin Abi Hindin dalam riwayat Anas, tapi wallahu alam sanadnya memang munqati'. Ya, sanadnya munqati'. Namun ini ya ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim kemudian bawakan riwayat Ad-Darimi. Ya, riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Al-Harith, khalaqallahu, masih di halaman 214. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala thalathata asya' biyadihi. Allah menciptakan tiga makhluk dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadihi. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini bahkan syahidnya dari Quran. Ya, ayat sad yang barusan saya bacakan. Ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu dalam surat sad. Wa katabat Taurata biyadihi. Allah tuliskan Taurat, ya, dengan tangannya. Ya, dan ini pun ditetapkan, ya, dalam riwayat-riwayat yang lain. Ketika pembicaraan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya, anta Musa karimullah. Ya, wa khatta laka at-taurata biyadihi, yang kau Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah, yang langsung Allah tuliskan Taurat dengan tangannya, ya, ini diisbat dalam riwayat yang lain. Wa gharasal firdausa biyadihi, dan Allah juga tanamkan, ya, tumbuhan dalam surga Firdaus dengan tangannya. Ya, thumma qala wa izzati wa jalali la yadkhuluha mudminu khamrin wala dayyuth. Ya, demi keagunganku dan kemuliaanku, surga yang seperti ini tidak bisa dimasuki oleh, ya, peminum khamar dan juga dayyus. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ya, apa itu dayyus, ya? Wahai Rasulullah, qala alladhi yuqirru su'a fi ahlihi. Orang yang membiarkan keluarganya melakukan keburukan, melakukan maksiat. Ya, membiarkan keluarganya melakukan maksiat. Ya, seperti dia membiarkan, ya, istrinya keluar tanpa menutup busana misalnya, ya, atau membiarkan, ya, istrinya bergaul dengan laki-laki, membiarkan anak perempuannya pacaran, ya, maka itu termasuk dayus. Ya. Namun jelaskan oleh Hafiz Ibnu Qayyim, al-mahfud annahu mauquf. Yang riwayat yang mahfuz yang lebih tepat ini adalah riwayat yang mauquf. Yani mauquf sampai sahabat saja. Ya, mauquf sampai sahabat saja. Namun walaupun riwayat yang mauquf, para ulama ada pembahasan, ya, terutama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat yang mauquf, kalau itu dalam bab yang mustahil sahabat itu ijtihad, maka itu marfu' hukman. Ya, kalau ada penjelasan tentang riwayat yang itu yang sahihnya mauquf sampai jalan sahabat saja, sedangkan riwayat lain yang marfu' itu dhaif misalnya, maka yang kuat ia mauquf. Tapi mauqufnya itu dalam bab yang mustahil sahabat itu bicara dari ijtihadnya. Seperti apa? Seperti hal ini. Ya, surga itu perkara yang gaib. Ya, mustahil sahabat itu berbicara dari ijtihadnya, dari kantong sendiri. Itu mustahil. Ya, maka itu dugaan kuatnya adalah marfu' hukman. Sahabat tersebut, ya, benar mendengar hal tersebut itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dikuatkan riwayat-riwayat yang lain. Ya, di antara juga riwayat Ad-Darimi dalam, ya, Ar-Raddu ala Bishir Al-Marisi, ya, dan juga Imam Al-Alka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, ya, dari hadis Abdullah bin Umar. Ya. Dan ini juga diriwayatkan Imam Tabari dalam tafsirnya. Ya, sebagaimana saya singgung, ini yang dibawakan Imam Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan, ya, penciptaan Nabi Adam AS. Ya, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Allah menciptakan, ya, empat hal itu dengan tangannya. Ya. Ini, wah enggak, yadun itu maksudnya adalah kudrah. Ya, maksudnya adalah ni'mah. Ya, maksudnya adalah ini dan itu, ditakwil kepada yang lainnya. Maka itu dibantah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah. Ya, mustahil yadun itu maknanya kudrah. Ya, kenapa? Karena ini dalam rangka mimbabi tashrif. Allah ingin memuliakan sebagian makhluknya dari makhluk yang lain. Kalau Allah ciptakan Adam dengan kudrahnya, kan Allah ciptakan Iblis juga dengan kudrahnya. Ya, kalau yadun di sini maknanya kudrah, berarti tidak ada spesialnya Nabi Adam dibanding Iblis. Ya, Allah ciptakan, ya, surga Adam dengan kudrahnya. Kan Allah ciptakan surga yang lain, bahkan Allah ciptakan bumi dan langit juga dengan kudrahnya. ya, maka tidak ada spesialnya surga Aden ini, surga Firdaus ini dibanding yang lainnya. Maka ini ya dunia adalah ya yadul haqiqiyatun ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Ya, tangan Allah sebagaimana sifat-sifat yang lainnya adalah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Khalaqallahu arba'ata asya' bi yadihi, al-'arsya wal qalama wa 'adnun wa Adam. Allah ciptakan 4 hal dengan ya tangan yang maha mulia. Di antara adalah arsy-Nya. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Al-qalam. Al-qalam pena untuk menulis takdir. Wa 'adn, ya, surga 'adn. Ya, wa Adam dan juga Nabi Adam alaihi salam. Thumma qala li sa'iril khalqi kun fakana. Kemudian Allah ya, adapun penciptaan yang lain Allah hanya cukup mengucapkan kun fakana, maka langsung jadi. Maka makhluk-makhluk ini jangan dipertentangkan dengan ayat Al-Qur'an. Loh, Allah kan kalau menciptakan sesuatu itu hanya ya innama amruhu idza arada ya syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menciptakan sesuatu itu cukup kun saja, maka langsung jadi. Memang sebenarnya mudah. Allah itu mau menciptakan sesuatu itu mudah bagi Allah, hanya cukup ya kun saja. Ya. Hanya cukup ya kun saja. Ya, hanya cukup Allah ya mengucapkan kun saja, maka langsung jadi, mudah bagi Allah. Tapi ya Allah ingin mengutamakan sebagian makhluknya dibanding makhluk yang lain. Ya, Allah ingin mengutamakan, memberikan keutamaan sebagian makhluknya di atas yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menciptakan ya makhluk tersebut langsung dengan tangannya. Ya, dan itu bukan sifat celak bagi Allah. Justru itu menunjukkan sifat kudrah juga. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa menciptakan makhluk hanya dengan kun. Allah juga maha kuasa menciptakan makhluk ya dengan tangannya. Allah maha kuasa. Bagaimanapun caranya Allah ya menciptakan makhluknya. Ya, justru kalau kita katakan oh enggak, itu Allah itu hanya menciptakan tuh gini-gini aja, hanya dengan kun aja, enggak bisa dengan yang lainnya. Ini justru membatasi kekuasaan Allah. Ya, justru hal seperti itu ya, pemikiran seperti itu membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, banyak beliau bawakan riwayat-riwayat yang semakna ya terkait hal ini. Ya, di antara juga ya beliau bawakan di halaman 218 maupun 219 ya beliau ya juga bawakan. Di sini Al-Hafiz Ibnu Qayyim ya setelah beliau bawakan berbagai macam riwayat Allah ciptakan makhluk tersebut ya dengan tangan Allah yang maha mulia, maka kemudian Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau jelaskan ya bagaimana kok seperti ini. Wa ta'ammal hadhihi al-'inayah kaifa ja'ala al-jannah allati ghorasaha bi yadayhi. Ya, perhatikan bagaimana ya riwayat-riwayat tersebut yang sudah lalu sudah kita baca sebagiannya. Allah perhatian terhadap penciptaan surga. Ya, Allah begitu perhatiannya terhadap penciptaan surga. Tidak sebagaimana menciptakan biasanya dengan kalimat kun saja. Ya, tapi di antara bentuk 'inayah, bentuk perhatian Allah terhadap penciptaan surga ini ghorasaha bi yadayhi. Allah langsung tanam ya tanamannya itu dengan tangannya. Liman khalaqahu biyadaihi, untuk makhluk yang Allah memang ciptakan langsung dengan tangannya, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Wa li afdali dzurriyyatihi, dan juga untuk keturunan Adam yang paling mulia, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tina'an wa tasyrifan wa izharan li fadlihi. Difadli ma khalaqahu biyadaihi wa syarafihi. Dalam rangka apa? Dalam rangka perhatian Allah terhadap makhluknya tersebut. Ya, pemuliaan Allah terhadap makhluknya tersebut. Pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang akan masuk surga spesial tersebut. Ya, ini kemuliaan yang Allah sediakan. Ya, dan juga oleh karena itu, tidak heran Allah ya firmankan di dalam hadis kudsinya. Ya a'adattu li'ibadi ma la'alin ra'at wa la'udunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ya, aku ciptakan untuk hamba-hambaku surga yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit oleh ya hati. Bagaimana tidak? ya Allah ciptakan langsung dengan tangannya, pasti itu ya lebih spesial daripada tidak pernah sama sekali terbesit oleh hati manusia. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama katakan bahkan itu makhatara ala qalbi bashar, itu juga tidak pernah terbesit dalam hati malaikat, ya. Tidak pernah terbesit juga dalam hati malaikat. Sebagian ulama mengatakan maknanya demikian. Wa izharan li fadli ma khalaqahu bi yadayhi wa sharafihi wa tamyizihi bidzalika an ghairihi, dalam rangka Allah menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya tersebut dan kemuliaan makhluk itu, dan Allah membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Wabillahi taufiqu fa hadhihi aljannatu fil jinan ka adam fi naw'il hayawan, maka surga jenis ini yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya dibanding surga-surga yang lainnya itu bagaikan Nabi Adam dibanding makhluk hidup yang lainnya. Ya, makhluk Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Bahkan iblis ketika melihat Adam seketika itu hasad. Ya, beda dengan makhluk yang lainnya. Ya. Maka begitu pula Adam Allah muliakan, ciptakan langsung dengan tangannya. Sedangkan makhluk yang lain, ya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah hanya cukup ucapkan kun saja. Begitu pula surga, ada yang seperti itu, ada surga khusus yang Allah ciptakan langsung, ada surga yang secara umum. Ya, ini bentuk pemuliaan Allah terhadap sebagian makhluknya. Dan ini pun ditunjukkan dalam hadis sahih Muslim, walaupun tidak secara tegas. Ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim bawakan riwayat Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Sa'ala Musa Rabbahu adna ahlil jannati manzilatan. Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana derajat penghuni surga yang paling rendah. Qala rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannati al-jannata fa yaqulu lahu adkhil jannah. Ya, orang yang sudah semua penghuni surga masuk surga semuanya, lalu datang dia ini terakhir. Ya, maka dikatakan kepadanya silakan masuk surga. Fa yaqulu rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, bagaimana saya masuk? Manusia sudah masuk ke rumahnya masing-masing, tempat tinggalnya masing-masing, sudah mengambil pemberian mereka masing-masing. Ya, ya ini saya sudah terakhir, gimana ini? Ya. Fa yuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu malikin min mulukid dunya. Ya, bagaimana kalau apakah engkau ridha engkau itu seperti raja dari raja-raja dunia, diberikan seperti raja dari raja-raja dunia. Fa yaqulu raditu ya Rabb. Ya, kata hamba ini yang terakhir masuk surga, saya ridha wahai Allah. Fa yaqulu lahu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Ya, bagi engkau seperti raja dunia dikali lipat lagi, dikali lagi, dikali lipat, dikali lipat, ya, dikali lipat sampai 4 kali. Wa qala fil khamisah, lalu pada kali yang kelima, kali lipat yang kelima, raditu ya Rabb. Ya, aku ridha wahai Allah. Ya. Kalau dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat Abu Hurairah itu ada perbedaan lafaz, ya. Ada yang riwayat menyatakan lipat gandaannya itu 2 kali, ya. Lipat gandaannya itu 2 kali. Ada riwayat yang menyatakan lipat gandaannya itu 10 kali. Ya, 10 kali. Loh, ini lipat gandaannya kalau gitu mana yang lebih betul? Ya, wallahu alam, yang lebih betul adalah riwayat yang lebih banyak. Ya, kenapa riwayat yang lebih banyak? Karena riwayat yang lebih banyak otomatis dia sudah mencakup jumlah yang sedikit. Ya. Qala rabbi fa'alahu manzilatan. Ya, wahai Rabbku, bagaimana orang ya yang paling tinggi kedudukannya di surga? Ini saya saja sudah begini. Bagaimana kedudukan yang tinggi di surga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sahih di sahih Muslim. Fa ulaikal ladina aradtu warastu karamatahum biyadai wa khatamtu 'alayha falam tara 'aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhthur 'ala qalbi bashar. Ya, maka mereka itulah ya orang-orang yang aku inginkan. Ya, aku tanam ya kemuliaan mereka dengan kedua tanganku, yakni dia surga langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya beserta pohon-pohonnya. Wa khatamtu 'alayha, dan Allah cap, ya ini khusus spesial. Falam tara 'aynun, tidak pernah dilihat oleh mata. Wa lam tasma' udhunun, tidak pernah didengar oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit. Ini maknanya itu seperti apa? Wa misdaquhu min kitabillah, dan pembenarnya juga ada di Quran. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu tidak tahu jiwa yang sudah disiapkan masuk surga, dia tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, ya, berupa qurrah. Qurrah itu ma taqarrabihi a'yun, yang menyejukkan mata, nikmat yang menyejukkan mata. Lihat bagaimana ayat ini, nikmat yang menyejukkan mata, min, ya, itu minnya itu memang min zaidah, tapi min zaidah itu min babi taukid, dalam rangka menekankan ini nikmat yang spesial, betul-betul menyejukkan mata. Qurrati a'yun, qurrati a'yun bentuknya idhofah, tapi idhofahnya ila nakirah, maka dia posisinya i'rabnya dia masih nakirah ini, ya, nakirah fi siyaqin nafi, ya, nakirah fi siyaqi an-nafi, menunjukkan semua makhluk ini betul-betul tidak tahu nikmat yang khusus ini, ya, semua makhluk tidak ada sama sekali jiwa yang tahu, ya, betul-betul, ya, nikmat yang Allah sembunyikan tersebut. Ya, ini tentu saja, ya, nikmat yang amat tinggi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab yang berikutnya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim sebutkan al-babu rabi' wa ishrun, bab yang ke-24, fi dzikri bawabil jannah wa khazanatiha wa ismu muqaddimihim wa ra'isihim. Ya, penyebutan tentang, ya, penjaga surga, ya, malaikat-malaikat penjaga surga dan pemimpinnya. Ya, dan Allah sudah isyaratkan di Al-Qur'an bahwa surga itu ada penjaganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya, digiring orang-orang bertakwa kepada Allah, digiring ke surga, digiring berkelompok-berkelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hingga ketika mereka sudah datang ke surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian dibuka pintu-pintu surga, ya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka para penjaganya, ya, ada para penjaganya di surga itu, ada malaikat penjaganya mengucapkan salam kepada para penghuni surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ya, keselamatan bagi kalian, ya, ya, kebaikan bagi kalian, silahkan masuk ke surga dan kekal selama-lamanya. Ya, maka surga itu ada penjaganya. Al-khazanah jam'u khazin. Ya, khazanah itu jamak dari khazin. Khazin, penjaga, penyimpan. Ya, wa huwal mu'tamanu 'ala syai' alladhi qad istahfadahu. Yaitu yang namanya khazin itu adalah orang yang amanah menjaga sesuatu yang sudah diminta untuk menjaganya. Ya, itu makna khazin. Rawi Muslimun fi sahihi min hadits Salman, ya, Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Anas, ya, dari hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu, ya, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan. Fa yaqulul khazinu, nanti penjaganya bilang, ya, man anta, siapa engkau? Fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, ya, denganmu aku diperintah agar tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Ya, maka surga itu ada penjaganya. Ya, dan yang pertama kali minta izin adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru dibukakan bagi beliau. Dan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah. Kullu khazanati babin ayful halumma. Barang siapa menginfakkan zaujain, menginfakkan dua berpasangan. Ya, ini bukan infak dua istri ini. Ya, ini jangan salah paham ini. Ya, yang berangan-angan untuk ta'andud, ini bukan fadilah ta'andud. Ya, kenapa? Karena kalau maksudnya dua istri harusnya ada ala. Man anfaqa ala zaujaini, berinfak kepada dua istri. Ini enggak ada alanya. Ini bukan fadilah ta'addud, ya. Ini jangan salah paham hadis ini. Ya, zaujain ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua macam harta yang mulia, emas dan perak. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan intinya dua jenis harta yang berharga. Karena zaujain ini posisinya maf'ul bih, ya. Bukan ta'addi dengan ala. Ini bukan dua istri maksudnya. Ya. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa menginfakkan dua macam harta yang berharga di jalan Allah, da'ahu khazanatu jannah, ya, maka akan dipanggil oleh, ya, para penjaga surga. Setiap pintu surga mengatakan ayful halumma, wahai fulan, ya, full ini saya lupa istilahnya dalam nahwu ini ikhtisar tarkhim kalau tidak salah ya, bab tarkhim ya, ini ringkasan ay fulan ya, wahai fulan silahkan masuk. Qala Abu Bakr ya Rasulullah dzaka alladhi la tawa alaih. Faqala Nabi SAW inni la arju an takuna minhum ya. Maka ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya Rasulullah ya, itu orang ya, la tawa alaih wallah alam. Saya tidak tahu ini la tawa alaih, tapi kalau di riwayat yang lain, riwayat Bukhari ya, ma yadur an yud'a min ayyi babin ya Rasulullah, sebenarnya enggak mudarat dipanggil dari pintu manapun ya, tapi itu orang seperti apa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, inni la'aju an takuna minhu. Ya, saya harap engkau termasuk ya mereka wahai Abu Bakar. Yani Abu Bakar bisa masuk dari pintu surga mana saja. Ya, bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Ya. Ya, maka ini diantara ya itsbat bahwa penjaga pintu surga ada penjaganya. Ya, masing-masing pintu surga ada penjaganya. Dan halaman 222 Al-Habz Al-Qayyim jelaskan waqad samallahu subhanahu wa ta'ala kabir al-khazanah ridwan. Allah namakan penjaga pintu surga yang paling besar namanya adalah Ridwan. Wa huwa ismun mushtaqqun min ar-ridha. Dan itu nama yang diambil dari kata ar-ridha. Rabbiya yarda ridwan. Ya, satu istiqaq wa ridwan itu satu istiqaq. Ya, satu pecahan kata itu. Dari dalam segi ilmu shorof. Wasamma qazina an-nar malikan, dan Allah menamakan penjaga neraka Malik ya. Penjaga neraka Malik. Ya, itu ada di sebagian ayat Quran. Wa nadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk. Ya, penjaga para penghuni neraka itu minta tolong sama malaikat Malik. Wahai Malik, ya, ini sudah disiksa terus, sudah capek kita ini disiksa terus. Minta izin keluar enggak dikasih. Minta izin, minta minum enggak dikasih. Ya, minta diringankan sehari saja azabnya enggak dikasih. Ya, yang ada di azab terus, maka mereka putus asa. Akhirnya bilang kepada malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabb kamu membunuh kami saja. Kita mati aja udah. Ya. Malaikatnya namanya Malik. Dijawab Malik oleh Malik, dalam sebagian riwayat disebutkan itu jawabnya setelah 1000 tahun. Qala innakum makithun. Kalian tinggal di dalam selama-lamanya. Ya. Wa huwa ismun mushtaqqun minal mulk wa huwa al-quwwatu wa shiddatu haitsu tasarrafat hurufuhu. Maka ini nama yang diambil dari kata al-mulk, kekuasaan. Ya, kerajaan ya, ya maknanya itu kekuatan dan ya syiddah ya, sikap tegas, keras. Ya, malaikat Malik penjaga neraka ya, bagaimana tidak? Ya, tentu harus tegas karena itu orang-orang durhaka semua di dalamnya. Kemudian ya bab ke-25 Al-Habs Al-Qayyim beliau jelaskan siapa yang pertama kali mengetuk pintu surga ya. Sebenarnya sudah ada isyaratnya di hadis yang lalu dari hadis Anas bin Malik ya, la aftahu li ahadin qablaka wa la aqumu li ahadin ba'daka. Ya, penjaga surga itu sudah diperintah, saya tidak akan bukakan pintu kepada seorang pun sebelum engkau. Ya, sudah ada perintahnya seperti itu. Ya. Ya, ini karena li'anna dzalika anna qiyamahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam khassatan izharun limaziyatihi wa martabatihi wa la yaqumu fi khidmati ahadin ba'dahu bal khazanatul jannah yaqumuna fi khidmatihi wa huwa kal maliki alaihim wa qad aqamahu Allah ta'ala fi khidmati 'abdihi wa rasulihi hatta masha ilaihi wa fataha lahu al-bab. Ya. Ya, ini ya bagaikan yang menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ingin menunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya. Ya, bahkan ya malaikat-malaikat penjaga pintu surga saja khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khidmat membukakan pintu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau ya bagaikan raja atas mereka. Ya, dan Allah yang tugaskan hal tersebut, Allah yang tugaskan malaikat-malaikat tersebut untuk khidmat ya hambanya dan khidmat kepada Rasulnya. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan baginya pintu surga. Illa anna imra'atan tubadiruna. Hanya saja nanti ada wanita yang buru-buru dia ya, ingin mendahuluiku. Fa'akulu laha malaki au ma anti. Lalu Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut, ya, engkau ini siapa? Ya, fataqulu anna imra'atun qa'adtu 'ala yatamaya. Ya, aku adalah wanita, ya, yang menjaga anak-anak yatimku. Ya, ini ya fadilah, ya, wallahu alam. Ya, ini zahirnya bisa wanita yang janda dan dia memiliki anak kemudian dia sabar, ya, atau bisa juga wanita yang juga menjaga anak-anak yatim. Ya, wanita yang juga menjaga anak-anak yatim. Ya, ada ihtimal dua, bisa anak yatimnya dia sendiri atau anak yatim anak orang lain, ya. Tapi intinya fadilah menjaga yatim. Ya, dan memang Nabi SAW telah jamin di hadis yang lain, ana wakafil yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu seperti dua ini. Ya, jarak dia dengan Nabi SAW itu begitu dekat, seperti jarak jari telunjuk, ya, dengan jari tengah. Ya. Dan juga ya, Al-Hafiz Al-Qayyim juga bawakan ya, riwayat-riwayat yang lain terkait bab ini. Ya, di antaranya di halaman 224 ya, itu riwayat yang cukup panjang dari riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas ya, tapi bagian yang akhirnya ya. Ya, keutamaan Nabi SAW, wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pembawa bendera ya alhamd, bendera pujian pada hari kiamat. Ini bukan dalam rangka sombong. Wa anna awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yawmal qiyamah wala fakhr. Ya, aku adalah ya orang yang pertama kali memberikan syafaat. Pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat wala fakhr. Ini bukan dalam rangka sombong karena memang ya Allah yang utamakan nabinya. Wa ana man yuharriku halaqal jannah fayuftahu li fa'adkhuluha. Ya, lanjutannya halaman 225. Aku adalah orang yang pertama kali menggerakkan gelang pintu surga ya sehingga dibukakan bagiku dan aku masuk ke dalamnya. Maka Nabi SAW ya orang yang pertama kali ya dibukakan bagi beliau ya pintu surga tersebut. Ya, riwayat yang lain ya, riwayat terakhir halaman 226 dalam Sahih Muslim. Ya, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah ya nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, maka ini ya hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lain bahwa surga itu ada malaikat penjaganya dan yang pertama kali mengetuknya adalah nabi kita yang mulia. Dan para penjaga surga tersebut diperintahkan agar tidak membukakan pintu pertama kali kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan nabi kita yang mulia ya dibanding ya manusia yang lainnya. Kemudian bab yang selanjutnya ya Al-Hafiz Al-Qayyim beliau bawakan bab 26 fi dzikri awwalil umami dukhulan al-jannah. Ya, umat mana yang pertama kali masuk surga? Ya, umat manakah yang pertama kali masuk surga? Beliau bawakan dalam bab ini. Ya, fi sahihaini dari hadis sahihain ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahnu sabiquna al-awwaluna yawm al-qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Ya, nahnu sabiqun, kita adalah yang dahulu, pertama yawm al-qiyamah, kita duluan pertama nanti hari kiamat. Walaupun memang umat-umat terdahulu itu diberi kitab sebelum kita, ya, umat Nabi, umat Yahudi mereka diberi Taurat sebelum kita, umat Nasrani mereka diberi Injil sebelum kita. Iya, mereka duluan diberi kitabnya, tapi nanti wa utinahum ba'dihim, kita diberi kitabnya setelah mereka, tapi nanti hari kiamat kita duluan. Ya, nanti hari kiamat kita duluan. Ya, dalam ya, riwayat yang lain ya, dari Sahihain juga. Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah baida annahum utul kitaba min qablina. Ya, kita umat terakhir ya, kita umat yang paling akhir. Al-awwaluna yawm al-qiyamah, tapi nanti kita umat yang pertama pada hari kiamat, pertama kali masuk surga. Nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah, kita manusia pertama yang masuk surga. Ya, baida annahum utul kitaba min qablina, memang ya umat sebelumnya itu sudah diberi kitab dahulu, mereka duluan yang dapat kitab, ya, dapat kitabullah. Ya wa utinahu min ba'dihim, kita diberi kitab setelah mereka. Tapi ini keutamaan yang Allah lebihkan atas umat ini. Dalam sebagian riwayat, ya, saya kurang begitu hafal, tapi hadisnya sahih, ya, di Sahihan atau di Sahih Bukhari saja, bahwa Allah bebankan umat Yahudi, ya, mereka bekerja antara ba'da subuh sampai zuhur. Fa'utiya fa'utu qirat, Allah berikan mereka qirat, ya, satu qirat saja. Nasrani, Allah berikan mereka pekerjaan min ba'di zuhri ilal asr, dari ba'da zuhur sampai asar. Fa'utu qirat, ya, Allah berikan mereka satu qirat. Yahudi lama kerjanya dari ba'da subuh sampai zuhur, dikasih satu qirat. Nasrani lama juga walaupun kurang dari Yahudi, antara zuhur sampai asar diberi satu qirat. Ya, wa'utu al-muslimun, kaum muslimin diberi pekerjaan, dibebani kerjaan dari ba'da asar sampai maghrib. Ba'da asar sampai maghrib waktunya pendek, sudah tidak panas. Ya, sudah tidak panas. Wa'utu qiratain, tapi diberikan oleh Allah dua qirat. Ya, diberikan oleh Allah dua qirat. Lalu umat yang lain protes, "Ya Allah, kita kok dikasih satu qirat, itu dikasih dua qirat. Dia waktu kerjanya pendek." Ya. Maka Allah membantah mereka. Hal azlimu min haqqikum syai'an? Apakah aku zalim hak kalian? Aku zalim tidak. Ya, Allah itu tidak zalim ketika memberikan kepada hambanya. Ya, Allah memberikan nikmat kepada hambanya, tidak ada yang zalim sama sekali. Tapi Allah memang ingin lebihkan sebagian makhluk, sebagian umat di atas sebagian lainnya. Dan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, la yuf'alu amma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, nanti justru manusia itu yang ditanya. Ya. Maka jelaskan oleh Al-Hafiz Muqayyim halaman 228. Fa hadhihi ummatu asbaqul umami khurujan minal ardi wa asbaquhum ila a'la makanin fil mawqi wa asbaquhum ila zillil 'arsyi wa asbaquhum ila al-fadli wal qada'i bainahum wa asbaquhum ila al-jawazi 'ala sirati wa asbaquhum ila dukhulil jannati fal jannatu muharramatun 'ala al-anbiya'i hatta yadkhulaha Muhammad SAW. Ya, bahwasanya umat ini adalah umat yang, ya, pertama kali keluar dari surga, pertama kali dibangkitkan, pertama kali nanti, ya, tempatnya paling tinggi di mauqif yaumul mahsyar, yang pertama kali dapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dapat keutamaan fasl wal qada dihisab, ya, pertama kali nanti umat ini. Wasbaqu min al-jawazi 'ala sirat, pertama kali melewati sirat. Ya, dan pertama kali nanti masuk surga. Ya, surga itu diharamkan atas seluruh nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Wa muharramatun 'alal umami hatta tadkhulaha ummatuhu. Ya, surga diharamkan bagi umat-umat, ya, terdahulu sampai umat ini memasukinya. Ya, maka umat ini yang, ya, pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keutamaan Allah yang berikan. Gak bisa kita protes. Loh kok gitu, kan kita itu umur umat terdahulu itu udah panjang, ya, itu amalnya udah banyak, ya, gak bisa kita protes, ya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian halaman 229, Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau ingin jelaskan loh bagaimana ini sebagian riwayat yang katanya bahwa masuk surga itu Umar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya. Ya, Al-Imam Ibnu Majah, ya, Al-Qazwini, beliau punya kitab Sunan Ibnu Majah, ya, dari jalan Ubay bin Ka'ab. Ya. Tapi Sunan Ibnu Majah ini memang, ya, dikritisi juga oleh para ulama hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa di dalamnya masih ada hadis-hadis maudhu'. Dan sebagian ulama tidak menjadikan Sunan Ibnu Majah sebagai kutubus sittah. Ya, gantinya itu Sunan Ad-Darimi. Karena itu, ya, hampir-hampir tidak ada hadis maudhu'nya dan hadis dhaifnya lebih sedikit daripada Sunan Ibnu Majah. Dari hadis Ubay bin Ka'ab, awwalu man yusafihu al-haq Umar wa awwalu man yusallamu alayhi Umar wa awwalu man yadkhulu ya'khudhu biyadihi fa yadkhiluhu al-jannah. Ya, diriwayatkan bahwa manusia pertama yang dijabat tangan oleh al-haq, yang dijabat tangan oleh Allah adalah Umar. Yang pertama kali diberi salam adalah Umar. Dan pertama kali masuk, ya, surga adalah Umar. Ya, ini riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Maka dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim bahwa fahuwa hadithun munkarun jiddan. Ya, ini hadis yang ya sangat munkar. Ya, hadis yang munkar. Ya, kata Imam Al-Baiquni, ya, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'liluhu la yahmilu tafarruda. Ya, rawi yang munkar sangat dhaif, disepakati itu kedhaifannya, enggak bisa kalau bersendirian ya dia meriwayatkan hadis. Qala Imam Ahmad, Dawud bin Atha laisa bi syai'. Ya, kata Imam Ahmad, di rawinya ada Dawud bin Atha. Ya, dia tidak ada apa-apanya. Qala Al-Bukhari munkarul hadis. Kalau Bukhari sudah mengatakan munkarul hadis itu jarah yang keras ya kepada seorang rawi. Ya, munkarul hadis. Ya, jarah yang keras dari Imam Bukhari. Maka ini riwayat yang tidak sah ya, bahkan sangat dhaif. Maka yang lebih benar dan itu dalam riwayat yang banyak, yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya dalam bab yang berikutnya, ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim bawakan al-babus sabi' wal ishrun fi dzikri sabiqina min hadhil ummah ila jannati wa sifatihim. Ya, tentang dari umat ini jenis mana sih? Jenis yang bagaimana yang terdahulu masuk surga dan bagaimana sifat mereka? Ya, sifat dari ya umat ini jenis yang pertama kali masuk surga. Dalam hadis sahihain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suwaruhum ala suratil qamari lailatal badri." Ya, bahwa golongan yang pertama masuk surga dari umat ini, rupa mereka seperti rupa bulan pada malam bulan purnama. Ya, bulan purnama itu biasa dijadikan lambang keindahan bagi orang-orang Arab. Ya, dijadikan lambang keindahan bagi orang-orang Arab, terutama ketika malam bulan purnama. Ya, maka ini rupa yang begitu indah. Ya, rupa yang begitu indah, begitu bagus. Ya, golongan yang pertama kali masuk surga. La yamsukuna fiha, mereka tidak meludah, wala yamtakhitun, ya tidak pula buang ingus, wala taghawatun, tidak pula buang kotoran. Aniyatuhum wa amsyatuhum adh-dhahab wal fiddah, bejana-bejana mereka dan sisir mereka itu dari emas dan perak. Ya, wa majamiruhum al-uluwah. Ya. Wallah, ini saya ya lupa apa ini majamiruhum al-uluwah wal 'ud alladhi yatabakharu bihi. Itu 'ud, ya, kayu seperti kayu gaharu yang dibakar untuk pewangi. Warishuhum al-misk, keringat mereka itu bau misik. Walikuli wahid minhum zaujatan yuramu khusuqihima min wara'il lahmi min al-husni. Ya, setiap penghuni surga setidaknya punya dua istri. Ya, ya, kalau yang enggak bisa ta'addud di dunia, entar di surga bisa. Ya, di surga bisa ta'addud. Ini enggak bisa perempuan protes ini. Ini hadisnya sahih. Ya. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi min al-husni. Ya. Inti dari betisnya ya itu terlihat dari balik dagingnya, begitu indahnya. Ya, kulitnya bening ya. Ini bening beneran ini. Ya, tapi bukan bening yang dalam artian menjijikan atau tidak bagus ya, atau seperti kantong resek jelek, bukan. Ini bagus minal husni. Ya, karena begitu cantiknya, begitu indahnya. Masyaallah. Ya, lakhtilafa bainahum wala tabaghudha. Ya, tidak ada perselisihan antara mereka dan tidak ada saling benci. Qulubuhum ala qalbin wahidin. Ya, hati mereka seperti hati yang satu. Yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya. Mereka senantiasa bertasbih ya, pagi dan sore. Ya, penghuni surga itu diberi ilham untuk tasbih. Mereka itu senantiasa bertasbih. Tasbihnya itu sudah seperti nafas, sudah bawaan. Ya, itu para penghuni surga. Maka ya kita biasakan dari dunia ini ya, biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, bukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ya, karena demikian sifat penghuni surga ya. Tapi kalau di dunia saja dia sudah terbiasa berkata kasar, kalimat yang buruk, itu nanti dosa bawaannya harus dicuci dulu di neraka ya, tidak pantas untuk masuk surga. Ya, ini ya riwayat dalam sahihain. Maka begitu indahnya rupa penghuni surga. Ya, halaman yang selanjutnya 232. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat yang lain. Awwalu man yud'a ila jannah yawmal qiyamah al-hammadun alladhina yahmaduna Allah fis sarra'i wad-dharra. yang golongan yang pertama kali dipanggil ke surga, Al-Hammadun, orang yang senantiasa banyak memuji Allah, yang memuji Allah dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah ya, di setiap keadaan. Bahkan dalam hadis yang hasan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya Allah ya senang dan ridha kepada hamba yang ketika diberi ujian musibah, ya musibah anaknya meninggal, ya musibah anaknya meninggal, lalu dia mengucapkan ya Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka Allah utus malaikat. Ya, madza qala 'abdi, apa yang diucapkan hamba-Ku itu yang dia anaknya meninggal? Dijawab oleh malaikat, ya hamidaka. Ya, hamba-Mu tersebut memuji Engkau wahai Allah. Maka Allah perintahkan, ya ibni li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Ya, bangunkan untuk hamba-Ku tersebut yang ketika musibah anaknya meninggal dia mengucapkan alhamdulillah, bangunkan baginya rumah di surga dan namakan sebagai baitul hamdi. Ya. Ya, rumah atau istana alhamd. Maka ini ya di antara golongan yang pertama masuk surga, ya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Ibnu Qayyim juga bawakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ya awwalu thalathatin yadkhuluna jannah, fa amma la awwalu thalathatin yadkhuluna jannah asy-syahid wa 'abdun mamlukun lam yashghalhu riqud dunya 'an ta'ati rabbih wa faqirun muta'affifun dzu 'iyal. Tiga golongan yang pertama kali masuk surga, syahid, ya para syuhada yang meninggal di medan jihad, ya, wa abdul mamluk, ya budak, hamba sahaya, tapi dia tidak disibukkan dengan urusan dunianya, urusan tuannya, dia tidak disibukkan agar tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia ibadah kepada Allah. Ya, di antaranya imam, ya imam besar Atha bin Abi Rabah, itu budak, ya dia budak, ya walaupun dia budak, setiap dia punya waktu luang, dia izin hadir ke majlis Abdullah bin Abbas di Masjidil Haram, hadir ke majlis ulama, tapi kalau waktunya kerja, dia kerja kepada tuannya. Waktunya luang, dia gak pakai istirahat, dia pakai untuk majlis, ya dia pakai untuk majlis. Ya, maka itu begitu besar sekali pahala seperti itu. Wafakir muta'afifun du'iyal, ya fakir, orang yang fakir tapi dia ta'afuf, dia menjaga kehormatan dia dirinya, dia tidak meminta-minta kepada orang. Dzu'iyal, walaupun dia punya beban tanggungan yang banyak, ya maka ini di antara golongan yang pertama masuk surga. Wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amirun musallatun. Ya, adapun golongan pertama yang masuk neraka, amir, ya pemimpin, musallatun, wallahu alam, ya ini makna musallatun, ya ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله. Orang yang kaya punya harta tapi dia tidak menunaikan hak Allah. وفقير فخور. Orang yang miskin lagi sombong. Ya, udah kismin sombong. Ini kebangetan ini. Ya, ini jenis kebangetan dan ini hadis yang hasan. Ya, ini hadis yang hasan. Ini di antara ya golongan-golongan yang pertama kali masuk surga. Di halaman yang berikutnya, halaman 234. Al-Hafiz Ibnu Qayyim, beliau bawakan ya jenis-jenis yang masuk surga, ada as-sabiquna as-sabiqun. Dalam surat Al-Waqi'ah, as-sabiqun, orang-orang yang dahulu, orang-orang yang dahulu. Maka beliau membahas, ini apa maksudnya Allah mengulang orang-orang yang dahulu? Apakah orang yang dahulu masuk surga itu satu jenis saja, ya sudah mereka saja satu banyak langsung? Atau terdahulu masuk surga itu berderajat-derajat, ada yang paling dahulu, ada yang dahulu setelahnya, ada yang dahulu setelahnya, atau berderajat seperti itu. Maka ini dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang tafsir as-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun, ya wakhtulifa fi taqdirih ala thalathati aqwal. Ya, ini berbeda pendapat para ulama, ya menjadi tiga pendapat tentang mana as-sabiqunnya kok diulang dua kali seperti ini. Ya, dan ini sering sekali Ibnu Qayyim seperti ini. Beliau sedang membahas ini, beliau bahas dari segi nahunya. Ya, ini beliau bahas nahu ini. Ya, bahkan pernah saya dapati Al-Hafiz Ibnu Qayyim ya, dalam Tuhfatul Wadud. Itu beliau tidak segan dari segi bahasa Arab membantah Imam Syafi'i. Ya, ini bukan main-main nih, Imam Syafi'i itu hujah dalam bahasa Arab. Tapi Ibnu Qayyim tidak, ya, tidak segan beliau mengkritik, ya, bahasa Arabnya Imam Syafi'i. Ya, ini menunjukkan juga kepiawaian beliau dalam bahasa Arab. Tapi tetap memang Imam Syafi'i juga hujah dalam bahasa Arab. Ya. Seingat saya itu Ibnu Qayyim beliau membahas atau mengkritisi tafsir Imam Syafi'i terhadap makna Alla ta'ulu, ya, Alla ta'ulu. Ya, bahwa di sini Muqayyim beliau jelaskan bahwa ayat ini dia bisa tiga makna. Annahu min babi tawkid al-lafzi. Ya, ini tawkid saja. As-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun itu maknanya satu. Yani orang yang dahulu masuk surga. Diulang lafaz sabiqunnya hanya min babi tawkid. Ya, bab tawkid. Ya, di antara tawkid adalah jenis tawkid lafzi. Yani dengan cara lafaznya diulang. Ya, yang khobarnya adalah ula'ikal muqarrabun. Ya, ini sebagai khobarnya. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدا والثاني خبر له على حد قولك زيد زيد أي زيد الذي سمعت به هو زيد كما قال. Dapat yang kedua bahwa sabiqun yang pertama sebagai mubtada, sebagai sedangkan sabiqun yang kedua itu sebagai khobar. Ya, sabiqun yang kedua sebagai khobar, ya, seperti idan nasun nasun wan naharu naharun. Ya, seperti al-qawlu qawluka, ya, seperti itu kurang lebih. Al-qawlu qawluhu, al-qawlu qawlu, ya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, ini beda antara sabiqun pertama mubtada, sabiqun kedua sebagai khobarnya. Ya. Qala Ibnu Athiyah wa hadha qawlu Sibawayh. Ini pendapatnya Sibawayh, Imam Ahli Nahu. Ya, sahibu al-kitab, pengarangnya al-kitab. Ya. Itu puncaknya ilmu nahu itu. Ya, saya juga belum pantas belajar itu. Ya, والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني. Ya, makna yang ketiga, as-sabqul awwal, as-sabiqun yang pertama itu bukan as-sabiqun yang kedua. Wa yakunu al-ma'na as-sabiquna fi ad-dunya ila al-khayrat hum as-sabiquna yawm al-qiyamah ila al-jannat. Ya, maka maknanya apa? As-sabiquna ila ad-dunya, yang dahulu sabiqun kepada kebaikan, terdahulu dia melakukan kebaikan di dunia, hum as-sabiquna fil akhirah. Mereka itu yang terdahulu, ya, masuk surga nanti hari kiamat. As-sabiquna ila al-iman humus sabiquna ila al-jinan. Orang yang terdahulu, ya, mendahului dalam keimanan, merekalah orang yang terdahulu masuk surga. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim. Ya, ini yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim bahwa sabiqun pertama dengan kedua itu beda maknanya. Lalu beliau di sini bahas, ya, kan yang dahulu itu umat ini. Ada kelompok yang dahulu masuk surga. Tadi sudah kita bahas yang dahulu masuk surga Nabi SAW. Lalu bagaimana beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa seolah yang masuk surga duluan itu Bilal. Ya, seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wa dakhaltu jannah illa sami'tu khashkhashataka amami. Wahai Bila, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Tidaklah aku masuk surga kecuali aku mendengar suara terompahmu di hadapanku. Ini kok seolah Bila duluan yang masuk surga. Ini bagaimana mendudukannya? Ya, maka Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bahas ini. Ya, beliau bahas. Maka beliau jawab, talaqqahu bil qabuli wat tasdiq. Iya, kita terima hadis itu. Hadis itu memang benar. Wala yadullu ala anna ahadan yasbiqu Rasulullah SAW ila jannah. Tapi hadis itu tidak menunjukkan bahwa ada orang yang mendahului Rasulullah SAW masuk surga. Tidak menunjukkan hal tersebut. Wa amma taqaddumu Bilal baina yadayhi SAW fil jannah. Adapun Bilal yang lebih dahulu dari Nabi SAW masuk surga, fali anna Bilalan kana yad'u ila Allah awwalan fil adhan. Karena Bilal itu adalah yang menyeru kepada Allah pertama kali dalam azan. فَيَتَقَدَّمُ أَذَانُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka azannya mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فَيَتَقَدَّمُ دُخُولُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْحَاجِبِ وَالْخَادِمِينَ. Maka masuk Bilalnya itu dahulu sebelum Nabi Sallam itu tak ubahnya seperti penjaga Nabi. Ya. Tak ubahnya seperti penjaga Nabi atau orang yang mau khidmat kepada Nabi Sallam. Ya, sebagai hajib, sebagai khadim. Ya, bukan sebagai orang yang lebih mulia dari Nabi SAW, bukan. Ya, waqad ruwiya fi haditsin anna Nabi SAW yub'atsu yawm al-qiyamah wa Bilalun baina yadayhi yunadi bil adhan. Dan juga dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabarani, ya, tapi ini riwayatnya ya wallah ini sangat dhaif, ya, bahwa Bilal itu di hadapan Nabi SAW beliau pun menyerukan azan. Fataqaddumuhu bayna yadayhi sallallahu karamatan li Rasulillah SAW. Maka duluannya Bilal itu juga dalam rangka kemuliaan Nabi SAW, ya, dalam rangka kemuliaan Nabi SAW. Wa idharan li syarafihi wa fadlihi, dalam rangka menunjukkan keutamaan Nabi SAW, ya, kemuliaan beliau. Wala sabqan min Bilalin lahu, bukan dalam rangka menunjukkan bahwa Bilal lebih dahulu masuk surga, bukan, tapi juga dalam rangka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hadha sabqu min jinsi sabqihi ila alwudu, ya, ini jenis sabq, ya, dahulunya Bilal itu taubahnya seperti, ya, fadilah wudunya Bilal, fadilah wudunya Bilal yang sudah lebih dahulu kan mengamalkan sebelum takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulul masjidi, dan juga masuk masjidnya Bilal, ya, sebelum Nabi SAW, kan dia sudah masuk masjid duluan, ya, untuk azan dulu, mempersiapkan sholat terlebih dahulu, baru kemudian Nabi SAW masuk belakangan. Tapi tetap yang jadi imam adalah Nabi, Nabi SAW. Yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam rangka memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Wallah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini, ya, insyaallah, ya, kita lanjutkan pada majlis-majlis yang berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa